السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، insyaAllah kita melanjutkan pembacaan kitab atau kitab as-salah dari kitab al-mulakhas fikhi. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala, wa man taraka as-salata tahawunan aw kaslan min ghairi jahdin liwujubiha kafara 'ala as-sahihi min qaulail al-ulama. Barang siapa yang meninggalkan salat karena lalai atau karena malas, tanpa ada penentangan tentang kewajiban salat, maka dia kafir menurut pendapat yang sahih, yang rajih dari dua pendapat ulama. بل هو الصواب الذي تدل عليه الأدلة. Bahkan inilah pendapat yang benar, yaitu kafirnya orang yang meninggalkan salat karena malas atau karena lalai. Kalau karena menentang kewajiban salat, ini ijma para ulama tentang kekufurannya. Tetapi terjadi khilaf di antara ulama apabila seorang meninggalkan sholat karena malas, bukan mengingkari kewajiban sholat. Di sini mu'allif rahimahullah hafizahullah ta'ala merajihkan dan menguatkan pendapat kufurnya orang yang meninggalkan sholat karena malas. Bal huwa shawab alladhi tadullu alaihi al-adillah. Bahkan ini adalah pendapat yang benar yang telah menunjukkan kepadanya dalil-dalil. Ke hadis seperti hadis bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Perbedaan antara seorang mukmin dengan syirik dan kafir, tarkus shalah, yaitu meninggalkan salat. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Wa ghairihi minal adillah, dan selainnya dari beberapa dalil. Wa yambaghi al-isha'ah, kata beliau, wa yambaghi al-isha'ah an tarikiha bitarkiha. Dan hendaklah dilakukan isya'ah, pengumuman terhadap orang yang meninggalkan salat karena meninggalkannya. Jadi disebarkan bahwasanya si fulan tidak melaksanakan salat. Liyutadhaha hatta yusalli, supaya mempermalukan dia sampai dia melakukan salat. Walayam bagi salamu alaih, dan tidaklah atau tidak selayaknya mengucapkan salam kepadanya. Jadi dilakukan hajar. Ya, hajar terhadapnya. Wala ijabatu da'watihi, dan tidak boleh menerima atau datang undangannya, ya. Datang kepada undangannya. Hatta yatuba wa yuqimas shalah, sampai dia bertobat dan mendirikan salat. Li'anna shalata amududdin, karena salat ini merupakan tiangnya agama. Wayal fariqatu bainal muslim wal kafir, dan salat ini merupakan pembeda antara seorang muslim dan seorang kafir. Famahma amila al abdu minal a'mal, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari berbagai amal, fa innahu la yanfa'u, maka sesungguhnya amalannya ini tidak akan bermanfaat bagi dia, madama mudayyi'an lis salah, selama dia melalaikan salat. Nas'alullah al-afiyah. Qala hafizahullah ta'ala babun fi ahkamil adhan wal iqamah. Bab penjelasan tentang adhan dan iqamah. Lamma kanatis salawatu al-khams mu'akkatatan, maka tatkala salat yang lima waktu ini ditentukan waktunya bi'awqatin mu'ayyanatin, dengan waktu-waktu yang tertentu, la yajuzu fi'luha, maka tidak boleh melaksanakannya qabla dukhuli tilkal awqat, sebelum masuk waktu-waktu tersebut. Wa kada al-kathiru minan nas, dan kebanyakan manusia la ya'rifu dukhul al-waqt, mereka tidak mengetahui masuknya waktu salat. Aw qad yakunu mashghulan, atau terkadang dia sibuk. La yatanabbahu lidukhulihi, mereka tidak sadar masuknya waktu salat. Syara'allahu al-adhan lis-salati i'laman bidukhuli waqtiha, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan adzan untuk salat sebagai pengumuman bidukhuli waqtiha, tentang masuknya waktu salat. Wa qad syari'al adzan, dan adzan ini telah disyariatkan fi sanati al-ula lil hijrati an-nabawiyah. Adzan ini disyariatkan pada tahun pertama pada hijrah Nabi, atau setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sababu masyru'iyatihi, dan sebab disyariatkannya adzan, annahu lamma asura ma'rifatu al-awqati 'alaihim, yaitu tatkala sulitnya memberitahukan ya tentang waktu-waktu kepada mereka, yaitu kepada kaum muslimin, tentang waktu salat. Tasyawaru, maka para sahabatun, ya Rasulullah dan para sahabat, bermusyawarah. Fi nasbi alamatin laha, untuk menegakkan, melakukan satu tanda adanya atau masuknya waktu salat. Fa'uriya Abdullah ibn Zaid, maka ditampakkan, yaitu di dalam mimpi, kepada Abdullah ibn Zaid hadal adhan fil manam, adhan ini di ketika dia tertidur, yaitu di mimpi, ya di mimpi. Wa qarahul wahyu, dan dibenarkan oleh wahyu, yaitu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bayi. Wa qala ta'ala wa idza nadaitum ila shalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk melakukan salat di hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah ila dzikrillah, menuju zikir kepada Allah, wa dharul bayi, dan tinggalkanlah jual beli. Wa idza nadaitum ila shalah, begitu juga dalam ayat, apabila kalian dipanggil menuju salat. Wa kullun min al-adhani wal iqamah lahuma alfaz, dan setiap adhan dan iqamah ini memiliki lafaz-lafaz makhsusah, yang khusus, min adz-dzikr, berupa zikir. Wa huwa kalamun jami'un li aqidatil iman, yaitu ucapan yang mencakup akidah dan keimanan. Fa awwaluhuma at-takbir, maka yang pertama adalah takbir. Wa huwa ijlalullahi azza wa jalla, yaitu mengagungkan Allah azza wa jalla. Tsumma itsbatul wahdaniyah lillahi azza wa jalla, kemudian menetapkan wahdaniyah, keesaan bagi Allah azza wa jalla. Wa itsbatur risalah linabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyahadataini, kemudian menetapkan risalah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tersebut di dalam dua kalimat syahadat. Tsumma du'a ila shalah, kemudian panggilan menuju salat. Allati hiya amudul Islam, yang ini merupakan tiangnya Islam. Wa du'a ila al-falah, dan seruan, ajakan menuju kemenangan. Wa huwal fawz, yaitu kemenangan. Wal baqa'u fin ni'ami wal al-muqim, yaitu kekal di dalam kenikmatan yang yang mukim tetap atau kekal. Summa yaktumuhu bitakbirillahi wa ijlalihi wa kalimatil ikhlas. Kemudian diakhiri dengan takbir dan mengagungkannya dan kalimat ikhlas allati hiya min afdali dzikr wa ajalliha. Yang ini merupakan zikir yang paling afdal dan paling agung. Wallati la wuzinat bis samawati amirihinna ghairallah. Yang apabila ditimbang ya, dengan langit dan seisinya ghairillah selain Allah, bukan ghairillah selain Allah, wal aradina sab'a, dan bumi yang tujuh, wa amirihinna, dan apa yang seisinya, la rajahat bihinna, niscaya kalimatul ikhlas yaitu la ilaha illallah itu lebih berat dibandingkan dengan langit dan bumi tersebut. Li'idhamiha wa fadliha, karena keagungan kalimat tersebut dan keutamaan kalimat tersebut. Insyaallah natafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.